fi hadis. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami mendatangi, ketika kami mendatangi Sarif, itu kota antara Mekah dan Madinah, aku mengalami haid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang haji, namun kamu jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan hadis ini, saya ingin membaca hadis ini secara lengkap. Jadi hadis ini kan penggalan ataupun ringkasan, karena memang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam hadis ini menyebutkan hadisnya tidak lengkap, karena memang bukan untuk hadis tetapi untuk fikih. Maka hal yang berkaitan dengan fikihlah yang beliau sebutkan. Adapun hadisnya secara lengkap saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhkuru illa al-hajj, kami tidak mengingat bepergian tersebut kecuali pas waktu haji. Nah, ini dia, ini tambahannya, kecuali pas waktu haji, ya. Jadi hadis ini berkaitan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha menunaikan ibadah haji. Ini tambahan riwayat. Makanya saya menyebutkan dulu hadis yang lengkapnya biar mudah dipahami. Falamma ji'na Sarifa tamithtu, ketika kami sampai ke daerah Sarif, maka aku pun haid. Kedatangan haid. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemuiku ketika itu aku sedang menangis. Nah, ini juga tidak ada, ya, di dalam hadis yang kita baca tadi. Ditambahan riwayat biar lebih benar-benar memahami ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha ditemui dalam keadaan menangis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ma yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Qultu, lawadittu wallah anni lam ahujjal ham. Demi Allah, aku sungguh ingin jikalau seandainya haji ini bukan pada tahun ini, aku tidak berhaji pada tahun ini. Kenapa? Karena beliau merasa sedih. Tatkala berhaji bersama Rasulullah, beliau mendapatkan haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "La'allaki nafisti?" Wahai Aisyah, apakah engkau haid? Nah, ini contoh dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, beliau itu sangat-sangat tenggang rasa kepada istrinya. Ya, tidak melihat istri menangis kemudian dibiarin. Tetapi diajak untuk bercakap, diajak untuk berkomunikasi. Apa sebabnya menangis? Itu pun beliau bertanya, la'allaki nafisti, mungkin engkau haid ya. Ada sebagian suami kadang-kadang istrinya menangis, biar aja gitu menangis tuh. Enampih seorang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, la'allaki nafisti, lihat begitu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin engkau sedang haid, betulkah? Qultu na'am. Iya wahai Rasulullah. Qala, nah ini pun tidak ada juga dalam hadis yang kita baca. Fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan, takdirkan atas seluruh anak perempuan Adam. Ini sebagai bentuk pemberian tasliyah, hiburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah agar tidak sedih. Wahai Aisyah, yang kau rasakan haid tatkala haji, meskipun haji itu adalah yang Allah sudah takdirkan, yang Allah sudah tuliskan, maka jangan bersedih. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah sabdanya kita baca ini, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Kerjakanlah wahai Aisyah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh tawaf sampai kamu suci. Nah begitu, secara lengkap hadisnya, ceritanya seperti itu. Ini menunjukkan biar kita lebih paham, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca sekarang atau kita pelajari hadis ini. Poin pertama biasa, yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha. Sering sekali sudah kita melewati tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dan salah satu hal yang juga menarik dari biografi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu termasuk hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya, dalam takdirnya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih muda belia. Umur 9 tahun digauli. Umur 9 tahun digauli. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waktu itu di kota Madinah. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di kota Madinah. Berarti umur Aisyah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal berapa? 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa hikmah Allah. Saking mudanya Aisyah, beliau bisa menghafal hadis-hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan di dalam rumah, pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Maka apabila ada sesuatu yang menimpa kita yang kita anggap buruk, maka yakinlah di baliknya pasti ada sesuatu yang Allah telah rencanakan dari hikmah-hikmahnya. Yang patut kita lakukan cuma bersyukur dan bersabar. Bersyukur jika dapat nikmat, bersabar jika itu merupakan musibah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya Aisyah bukan seorang wanita muda, sulit menghafal begitu banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa menikahi perempuan waktu masih muda asalkan dia baligh boleh. Ya, peraturan negara Indonesia berapa, Bang? Berapa umurnya? Hah? Hah? 16. Pernah kah hendak menikahi 16? Bina hafal banar. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ya. Kita ambil kemudian poin selanjutnya, makna dari hadis ini. Di sini disebutkan ketika kami mendatangi Sarif. Mendatangi Sarif. Sinnya pakai fathah, sa. Ro-nya pakai kasrah, ri. Ya, kemudian fa-nya pakai fathah, sarifa. Dan ini nama sebuah tempat, lebih tepatnya Wadin Syamalu Makkah. Sebuah lembah di Syamal, itu utara. Utaranya kota Makkah. Ya, lembah di utaranya kota Makkah. Baina Makkah wa baina Wadil Jumum marra dhahran yab'udu an haddil haram min jihati tan'im binahwi asyraki asyratu akyal. Artinya dari tanah suci Masjidil Haram ke Sharif ini sekitar 10 kilo. 10 kilo dari arah Tan'im. Jadi dia ini di luar tanah suci. Masih tanah halal. Bukan tanah suci, bukan tanah haram. Sharif ini di luar dari tanah suci. Dan dia terletak antara di jalan antara Mekah dan Madinah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa hadis ini berkaitan dengan haji. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat yang termasuk Aisyah radhiyallahu anha menunaikan ibadah haji yang disebut akhirnya dengan haji apa? Haji wada'. Nah, sebelum saya lupa, insyaallah taala mulai besok kita akan mempelajari dua pelajaran malam Selasa, malam Rabu. Sebelum saya lupa ini, mohon maaf terputus ya. Karena ada permintaan dari tim dakwah Yayasan Al-Um Banjarmasin kita untuk mempelajari sejarah Nabi. Maka malam Rabu kita mempelajari sejarah Nabi. Insyaallah setiap pekan. Caranya bagaimana? Riyadhus Salihin dari jam 7 sampai setengah 8. Ya. Kemudian dari setengah 8 sampai jam 8.10 lewat 10 itu atau lewat seperempat itu apa? Sejarah Nabi. Sisanya pertanyaan dari dua pelajaran tersebut. Wah, Ustaz, asik nih dua pelajaran dalam satu malam. Iya, di beberapa tempat begitu. Karena sebagian jamaah tidak bisa hadir kecuali malam. Ya, di beberapa tempat seperti itu. Jadi waktunya dibagi-bagi. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Dan nanti kita akan pilih buku yang dipegang oleh bapak-bapak sekalian untuk dipelajari sebagai pelajaran sejarah Nabi. Dan kita akan pilih buku yang agak tidak terlalu tebal sehingga memudahkan kita menyelesaikannya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berkaitan dengan haji, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di daerah Sharif. Sharif tadi utaranya kota Mekah. Kalau seandainya kita jalan dari Madinah ke Mekah, maka sekitar 10 kilo lagi memasuki tanah haram, tanah suci, maka itu ada Sharif. Di arah jalannya Tan'im. Siapa yang pernah berumroh atau berhaji tahu Tan'im. Ya, insyaallah ta'ala mengetahui itu Tan'im. Tan'im adalah batas tanah halal. Batas tanah halal. Apabila orang dari kota Madinah ke Mekah, maka dia akan melewati Tan'im. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kami mendatangi Sharif, kota antara Mekah dan Madinah, aku mengalami haid. Dalam hadis ini disebutkan hittu, aku mengalami haid. Dalam riwayat yang lain, nafistu, yaitu aku nifas. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum haid dengan nifas sama. Hukum haid dengan nifas sama. Ketika haid dilarang untuk melayani suaminya di kemaluannya, diharamkan sholat, diharamkan puasa, begitu pula nifas. Karena dalam riwayat yang kita baca, hittu, aku haid, mengalami haid. Dalam riwayat Bukhari, nafistu, aku nifas. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melahirkan. Berarti yang dimaksud di sini nifas adalah apa? Haid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah wahai Aisyah apa-apa yang dilakukan oleh orang haji. Apa yang dilakukan oleh orang haji? Ya, macam-macam. Wukuf di Mina, mabit di Mina hari Tarwiyah tanggal 8, wukuf di Arafah tanggal 9, mabit di Muzdalifah malam ke-10, melempar jamarat hari ke-10, hari Idul Adha. Ya. Amalan-amalan haji banyak selain tawaf. Ghaira alla tatufi bil bait. Namun kamu jangan tawaf. Nah, kata-kata jangan tawaf ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alla tatufi, jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Kata suci di sini, ibu-ibu, bapak-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suci di sini adalah maksudnya berhenti darah haidnya. Kata suci, berhenti darah haidnya. Kalau ditanya, kamu jangan tawaf. Tawaf apa di sini? Tawaf apa? Tawaf itu macam-macam, Pak. Ya. Ada tawaf umroh, ada tawaf haji, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, ada tawaf ifadah, tawaf yang mana? Ada tawaf wada. Maka perhatikan, lihat kejadiannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah Aisyah haid kapan? Sebelum haji atau setelah haji? Atau ketika haji? Sebelum. Berarti tawaf yang dimaksud adalah tawaf kudum. Nah, ini mau tidak mau saya harus menjelaskan haji. Perhatikan. Aisyah radhiyallahu anha ketika di daerah Sarif, beliau sebelum masuk kota Mekah sekitar berapa? 10 kilometer, ya, 10 kilometer. Beliau haid di sini. Otomatis kejadian haid sebelum haji. Haid sebelum haji. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, kerjakan seluruh apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji selain tawaf. Tawaf yang dimaksud di sini, ketika Aisyah haid di sini, beliau dari kota Madinah sudah berihram. Ihram itu apa? Niat menunaikan ibadah haji. Dan haji yang beliau pilih itu haji tamattu'. Kita tahu bahwa haji itu ada 3. Haji tamattu' yang paling utama, ifrad, kemudian kiran. Haji tamattu' pertama umroh, kemudian haji. Haji ifrad, haji saja. Haji kiran, meniatkan umroh plus haji secara bersamaan. Apa bedanya kiran dengan tamattu'? Kalau ini satu pekerjaan, ini satu pekerjaan. Kalau kiran, ya, niatnya saja 2, tapi pekerjaannya apa? 1. Itu bedanya. Sudah, sampai sini paham? Nah, Aisyah radhiyallahu anha dari kota Madinah, beliau berihram tamattu'. Otomatis kalau sampai Mekah nantinya, semestinya beliau mengerjakan apa? Hah? Umroh dulu. Ya, mengerjakan umroh. Umroh rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, yang sudah Aisyah kerjakan ini, tek, kita contreng. Sampai di sini beliau haid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakan seluruh ibadah haji kecuali tawaf. Otomatis tawaf yang dimaksud apa? Tawaf apa? Tawaf apa? Umroh. Semestinya. Hah? Semestinya tawaf apa? Umroh. Setelah tawaf seharusnya sa'i, setelah sa'i baru tahallul, baru nanti waktu haji tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah baru menunaikan ibadah haji. Nah, di karena Aisyah di sini haid. Ya, di Sarif ini beliau haid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, jadikan haji tamattu ini sebagai haji. Jadikan umrohmu ini kan tamattu berarti apa tadi? Apa duluan? Umroh. Jadikan sebagai haji. Berarti beliau mengerjakan haji apa di sini? Haji apa? Haji apa? Haji ifrad. Jadi pindah niatnya. Semenjak haid beliau pindah niatnya dari tamattu menjadi apa? Menjadi apa? Ifrad. Yang cuma mengerjakan ibadah haji. Cuma mengerjakan ibadah haji. Nah, sedangkan haji ifrad ini gimana caranya? Sama, ihram dulu. Ya. Ihram. Lalu kita sampai Mekah, nanti namanya tawaf qudum. Baru setelah itu sa'i. Ini sa'i haji. Baru tidak ada tahallul untuk haji ifrad. Langsung nanti tanggal 13, 8 sampai 8 dia masih pakai pakaian ihram. Makanya dari penjelasan ini semua, ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, kerjakan seluruh apa yang dikerjakan oleh jamaah haji, pekerjaan-pekerjaan haji, kecuali tawaf. Tawaf yang dimaksud apa? Tawaf? Nih. Tawaf apa? Qudum. Kenapa? Karena Aisyah disuruh mengganti dari tamattu kemana? Ke ifrad, haji ifrad. Saya yakin masih bingung. Hah? Saya ulangi, tidak mengapa. Ya, mudah-mudahan mau sabar. Dan untuk ilmu harus sabar. Lihat. Mulai dari mana tadi? Dari Madinah. Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram dari kota Madinah. Sampai sini paham? Berihram. Ihram apa artinya? Niat. Niat apa? Haji atau umroh. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika berihram di kota Madinah, di mana ihramnya itu? Di miqat. Miqatnya apa? Dzul Hulaifah, Bir Ali. Tapi namanya ini adalah nama untuk orang awam yang belum belajar. Kalau untuk penuntut ilmu namanya apa? Dzul Hulaifah. Nah, Aisyah berihram di sini di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ihramnya dengan haji tamattu. Sebelum ini tutup sampai sini dulu. Haji itu ada tiga macam. Namanya tamattu. Yang kedua apa? Ifrad. Yang ketiga apa? Qiran. Pengerjaan haji tamattu itu bagaimana? Umroh dulu sampai selesai. Habis itu tahallul pakai baju biasa. Ya. Kemudian nanti tanggal 8 baru haji. Ini disebut haji apa? Haji tamattu. Kalau ifrad bagaimana? Langsung haji. Dari miqat dia berihram. Ihramnya haji. Sampai Mekah langsung tawaf. Namanya tawaf qudum. Bukan tawaf umroh. Tawaf qudum itu apa artinya? Apa artinya? Tawaf selamat datang kepada kota Mekah. Tawaf pertemuan menemui Mekah. Menemui Ka'bah. Ya. Baru setelah itu, setelah tawaf, dia silahkan sa'i. Tapi sa'inya ini disebut sa'i haji. Baru setelah itu nunggu. Dengan kain ihramnya dia nunggu sampai tanggal berapa? 8. Tanggal 8 dia kerjakan seluruh ya, seluruh ibadah haji sampai tanggal 13. Itu ifrat. Oh, apa bedanya dengan tamatu? Kalau tamatu umroh, habis itu pakai baju biasa. Tanggal 8 baru pakai ihram lagi. Paham ini sampai sini? Baik. Qiran bagaimana? Qiran sama dengan ifrat, cuma niatnya beda. Qiran sama dengan ifrat. Ihram dia di Madinah dengan berniat umroh dan haji. Sampai di Mekah sama, tawaf kudum, sa'i haji, lalu nunggu dengan kainnya sampai tanggal 8. Lalu menunaikan ibadah haji sampai selesai. Nah, yang terjadi kepada Aisyah bagaimana? Lihat. Madinah, beliau berihram di kota Madinah. Di tempatnya di mana tadi? Dzul Hulaifah. Tulisannya gimana sih? Nih. Dzul Hulaifah. Berihram apa? Tamattu. Berarti niatan beliau sampai Mekah nanti apa? Mengerjakan umroh. Umroh itu apa pekerjaannya? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Paham sampai sini? Baik. Jalanlah Aisyah bersama Rasulullah, bersama para sahabat sampai 10 kilo lagi Mekah, yaitu di daerah Sarif. Ternyata Aisyah haid di sini. Ya? Haid. Dan ini tentunya sebelum haji. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, haji tamattu'mu rubah." Merubah niat menjadi haji apa? Ifrat. Berarti yang dilakukan oleh Aisyah nanti sampai ke Mekah bagaimana? Ihram sudah betul. Kalau hajinya ifrat bagaimana? Ihram. Sampai di Mekah tawaf kudum. Karena disuruh mengganti dari tamattu menjadi apa? Ifrat. Paham sampai sini, Pak? Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, janganlah kerjakan seluruh yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali kamu tidak boleh tawaf." Tawaf yang dimaksud tawaf apa? Tawaf umroh kah atau tawaf kudum kah? Tawaf apa? Tawaf kudum. Kenapa? Karena umrohnya sudah enggak. Beliau sudah rubah niatnya dari tamatu menjadi haji ifrat. Sedangkan haji ifrat enggak ada tawaf umroh. Ifrat itu enggak ada umroh. Ifrat itu langsung apa? Langsung haji. Paham sampai sini? Nah, dari penjelasan semuanya ini, maka ketika Rasulullah SAW bersabda, kecuali kamu tidak boleh tawaf. Tawaf yang dimaksud adalah tawaf kudum. Nanti pertanyaan nanti. Jangan merusak kebiasaan. Baik, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat sekarang. Lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang haji. Maksudnya apa tadi? Apa saja yang dilakukan oleh orang haji? Bermalam di Mina, berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jamarat, bermalam di Mina di hari-hari tasyrik. Kerjakan itu. Kecuali tidak boleh apa? Tawaf. Namun kamu jangan tawaf. Dan tawaf yang dimaksud adalah tawaf kudum. Di sini sebenarnya terdapat pelajaran juga, Pak. Lihat. Aisyah disuruh merubah dari tamatu ke ifrat. Pertanyaan, bolehkah dalam ibadah merubah niat? Allahu Akbar. Wah, pinanya tadi hendak sholat ba'diyah. Qobliyah, sekalinya imbah wudu rubah jadi sholat ba'diyah wudu. Paham maksud saya? Niatnya mau sholat qobliyah, tetapi ternyata dia rubah menjadi sholat ba'diyah wudu, sholat setelah wudu. Ada gak sholat setelah wudu? Ada ya? Ada. Boleh enggak seperti itu? Nah, ini kan ini merubah niat. Tatkala ibadah. Paham maksud saya? Merubah niat tatkala ibadah. Maka jawabannya, Pak, catat. Merubah niat tatkala ibadah boleh dari bawah ke atas. Dari utama kepada paling utama. Saya ulangi, merubah niat boleh jika dari bawah ke atas. Jika dari utama kepada paling utama, boleh itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa hukumnya merubah niat dari amalan utama kepada paling utama? Tadi yang sudah ditulis apa tadi? Hah? Merubah niat ibadah dari bawah ke atas boleh, atau dari utama kepada paling utama boleh. Ini kesepakatan para ulama. Seperti misalkan dalam haji tadi, yang paling tinggi derajat haji tamattu'. Kalau orang niatnya qiran atau ifrat, dia berubah niatnya, dia rubah menjadi tamattu. Nah, itu boleh. Jadi permasalahan sekarang kepada Aisyah, dari tamattu turun. Hah? Dari tamattu turun ke mana? Ke ifrat atau ke qiran. Maka wallahu alam, dalam keadaan terpaksa boleh. Karena terpaksanya apa? Dalam keadaan haid. Nah, Ustaz, kalau dalam keadaan sholat gimana? Bisa enggak terjadi kalau sholat? Hah, bisa enggak? Misalkan sholat wajib turun menjadi sholat sunnah. Bisa enggak? Artinya bisa terjadi enggak? Contohnya ada enggak? Sholat wajib menjadi sholat sunnah. Bisa? Misalkan, contoh misalnya apa? Orang sholat sendirian di rumah. Perempuan lah, jangan laki-laki. Perempuan sholat sendirian di rumah. Dia ingin sholat qobliyah. Ternyata dalam niatnya langsung sholat zuhur. Misalkan sholat zuhur, Allahu Akbar. Wih, qobliyah belum. Atau yang qobliyah yang utama itu sebelum subuh. Sholat perempuan di rumah misalnya, Allahu Akbar. Dia niatan sholat subuh tadi. Pas tengah-tengah, wah qobliyah subuh belum. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, boleh gak dia merubah dari niat sholat subuh menjadi rawatib subuh, qobliyah subuh? Itu tuh bisa terjadi gak seperti itu? Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Nah, boleh enggak? Menurut kaidah tadi apa? Menurut kaidah enggak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, itu yang saya inginkan, Pak. Enggak boleh dirubah dari yang paling utama menuju utama, dari atas menuju bawah, dari tinggi menuju rendah, enggak boleh. Yang boleh dari rendah menuju atas, tinggi baru boleh. Ya, bisa dipahami ini? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu kaedah dalam merubah niat. Nah, muttafaqun alaih dalam hadis yang panjang. Muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis ini. Dan hadisnya panjang. Nah, apa maksud hadis panjang, Pak? Catat, Pak. Maksud hadis panjang adalah hadis Jabir tentang haji. Dalam hadis yang panjang maksudnya hadis Jabir tentang haji. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik. Kita ambil sekarang poin yang keempat. Jadi biografi sudah, poin kedua pemahaman terhadap hadis sudah, derajat hadis muttafaqun alaih tidak bisa tidak usah dibicarakan lagi, hadisnya sahih banget. Sekarang yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid mengerjakan seluruh ibadah haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Kemudian, pelajaran kedua. Pelajarannya berupa pertanyaan. Bolehkah mendahulukan sa'i sebelum tawaf? Tulis begitu dulu, nanti saya terangkan setelah ini. Bolehkah mendahulukan sa'i sebelum tawaf? Perhatikan Bapak, papan tulis. Ayahanda Haji Hamsan tadi bilang bahwa tawaf yang dimaksud adalah tawaf haji. Nah, kita ambil dari perkataan beliau permasalahan. Orang kalau menunaikan ibadah haji, ya, atau ibadah umroh lebih mudah, ibadah umroh, apa yang dia lakukan? Rukun-rukunnya apa? Pertama apa? Hah? Langsung tawaf. Apa? Ihram. Harus niat dulu. Yang kedua apa? Biar saya beri nomor. Tawaf. Yang ketiga apa? Sa'i. Yang keempat apa? Tahallul. Ini adalah rukun tawaf, rukun umroh. Ya. Rukun umroh. Lihat. Wanita haid, wanita ihram, berihram. Baik. Kemudian setelah itu dia ingin tawaf. Haid dia. Di sini haid. Baik. Kita katakan tadi bahwa di faedah yang pertama, wanita yang haid dia mengerjakan seluruh pekerjaan haji kecuali apa? Tawaf. Nah, pertanyaan di sini. Pertanyaan yang kedua apa? Bolehkah sa'i sebelum tawaf? Karena yang dilarang oleh wanita haid apa? Tawaf saja. Dia sa'i boleh enggak sebelum tawaf? Apa maksudnya? Hah? Jadi gini, dia ihram, haid, otomatis gak bisa tawaf. Tapi Ustaz, daripada gak ada kerjaan, sa'i dulu saya. Tawafnya kapan? Kalau sudah suci, boleh gak? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya belum. Baru menjelaskan pertanyaannya. Hah? Paham, Pak? Ya, boleh gak sa'i sebelum tawaf? Maka jawabannya, catat. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pertama, ada yang mengatakan boleh. Berdasarkan keumuman hadis tadi, yang dilarang cuma tawaf, berarti sa'i boleh. Dan memang benar bahwa sa'i tidak disyaratkan suci. Ya. Jadi pendapat yang pertama boleh sa'i sebelum tawaf berdasarkan dalil keumuman hadis ini. Yang kedua, pendapat kedua, tidak boleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sa'i dahulu sebelum tawaf selama hidup beliau. Baik 4 umroh yang beliau kerjakan atau 1 haji sendiri yang beliau kerjakan. Beliau tidak pernah sa'i dulu sebelum tawaf. Jadi yang terkenal dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah apa? Sa'i setelah tawaf, enggak pernah sa'i sebelum tawaf. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pendapat yang kuat? Hah? Wallahu a'lam. Para ulama kontemporer semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau lebih condong kepada bahwa asal hukumnya boleh sa'i sebelum tawaf, tapi tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Jadi gimana Ustaz? Jadi lebih baik dia apabila orang haid, wanita nih, umroh, haid, sudah berihram. Makanya ini banyak pertanyaan. Kalau bertanyanya sebelum umroh lebih selamat dia. Ini bertanya setelah ihram. Ustadz, sampai hotel bocor saya. Nah, gimana ini? Maka pada saat itu kita katakan tunggu di hotel. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya? Tidak bisa melakukan tawaf. Tidak juga bisa melakukan. Itu kalau permasalahannya umroh, Pak. Kalau haji lebih pelik lagi. Lihat haji. Mana tadi? Haji lebih pelik lagi. Ini terpaksa saya harus menjelaskan haji karena berkaitan dengan tawaf, ya. Tanggal 8 orang apa? 8 Zulhijjah. Jamaah haji melakukan apa? Mabit di Mina. Sampai subuh tanggal 9. Tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Wah, ini suci, ini suci. Habis Arafah haid. Tanggal 10 kerjaan banyak. Kerjaan haji itu banyak. Yang pertama mabit di malamnya, malam tanggal sini, mabit. Kemudian melempar jamarat. Kemudian tawaf ifadah. Kemudian tahallul. Banyak. Nah. Ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini, apabila dia tawaf haidnya di sini, otomatis dia akan berhadapan dengan apa? Tawaf ifadah. Kemudian afwan, di sini kurang. Tawaf habis tawaf sa'i. Kemudian tahallul. Nah. Ada yang, Ustaz, saya sudah mabit, pas mabit haid. Saya lempar jamarat. Kemudian, bolehkah saya sa'i sebelum tawaf? Tawafnya nanti. Nah, ini yang jadi pembicaraan juga. Yang sering sekali terjadi pada musim haji. Maka, seperti yang kita sudah kuatkan pendapatnya, apa yang dilakukan kalau begitu? Sudah diem. Melempar jamarat, diem dia. Tidak bisa tawaf, tidak juga bisa sa'i. Paham maksudnya di sini, Pak? Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari, bolehkah mendahulukan sa'i sebelum tawaf? Maka jawabannya tidak boleh. Pelajaran selanjutnya, wanita yang haid jika tawaf maka tawafnya tidak sah. Wanita yang haid jika tawaf maka tawafnya tidak sah. Begitu pula jika haid di tengah-tengah tawaf. Ya. Begitu pula jika haid di tengah-tengah tawaf, maka tawafnya tidak sah. Dan ini pendapat jumhur dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Lihat perkataan, dan ini ijma', Pak. Ibnu Abdul Barr, Abu Umar Ibnu Abdul Barr rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Malik, beliau mengatakan al-haidu la tatufu bil bait wa hadha amrun mujtama'un alayh la a'lamu fihi khilafan. Wanita haid tidak boleh tawaf di Baitullah dan ini adalah perkara yang disepakati. Aku tidak mengenal di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, yang ke-4. Bagaimana jika wanita haid dan dia tidak dapat menunggu sampai suci karena harus pulang ke negaranya? Bagaimana jika wanita haid dan dia tidak dapat menunggu sampai suci karena harus pulang ke negaranya? Paham maksudnya, Pak? Jadi kita katakan wanita kalau haid dan dia belum tawaf ifadah atau belum tawaf umrah, maka dia harus nunggu sampai kapan? Sampai suci. Nah, sekarang masalah nunggu ini susah. Dia terikat dengan kloter, terikat dengan tiket, terikat dengan harta, gak punya biaya untuk nunggu. Maka bagaimana? Paham permasalahannya, Pak? Baik. Maka jawabannya, dia diperbolehkan untuk tawaf dengan memakai pembalut. Dia diperbolehkan tawaf dengan memakai pembalut. Ini kaidah, ada kaidah yang menarik disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan anna jami'a asy-syuruti wal wajibatil muta'alliqati bil ibadah mu'allaqatun biqadri al-mukallaf. Faman 'ajaza 'an syartin aw ruknin aw wajibin saqata 'anhu. Lihat, ini keindahan syariat Islam. Seluruh syarat kewajiban yang berkaitan dengan ibadah tergantung dengan kemampuan si mukallaf, kemampuan si hamba. Jika dia lemah, tidak mampu mengerjakan syarat atau rukun atau kewajiban, maka jatuh syarat dan rukun dan kewajiban tersebut darinya. Intinya ayat yang sering Bapak dengar, la yukallifullahu nafsan la usaha. Fattaqullahu fattaqullaha mastata'tum. Ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ada faedah menarik, Pak. Asy-Syaikh Ibrahim Ibn Amir Ar-Rahili ketika membahas ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu surat apa? Al-Baqarah ayat 262. 60 Al-Baqarah sampai ayat berapa, Pak? 268. 268. Ayat terakhir pokoknya. Ada perkara menarik dan ini membuat kita semakin semangat untuk beribadah. Apa beliau mengatakan? Lihat ayatnya berbunyi, "La yukallifullahu nafsan illa wusaha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Beliau mengatakan sebagian ulama agak memakruhkan kata mukallaf. Jadi kita ini semua mukallaf, orang yang dibebani ibadah. Nah, beliau mengatakan berdasarkan ayat ini, ibadah sebenarnya bukan beban. Artinya apa? Tidak ada ibadah yang memberatkan, menyulitkan seorang hamba. Lihat saja, dari mulai ibadah yang paling agung, sholat, sampai ibadah yang sangat ringan dikerjakan oleh kaum muslim. Tidak ada ibadah yang memberatkan. Dan ini membuat seseorang semakin semangat untuk menghambakan diri kepada Allah. Contoh, jilbab lebar, besar, celana di atas dua mata kaki, memakai jenggot. Masang apa pakai? Ya? Atau apapun yang kadang-kadang di zaman sekarang sulit atau dianggap aneh, jujur di tengah para pegawai. Aneh dianggapnya. Maka pada saat itu sebenarnya tidak berat. Sebagian orang kadang-kadang memojokkan syariat. Ustaz, gara-gara jenggot ini ngalih mencari gawian katanya. Nah ini, ini namanya memojokkan syariat. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa artinya? Ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya itu tidak akan pernah sulit. Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Contoh yang lain, Ramadan bagi para pekerja. Ustaz, ngalih banget puasa teh. Haus di Banjar, panas. Haus teh. Binanya boleh aja kalau buka puasa men. Haus. Kayak apa kita hendak begawi? Hendak buka puasa kayak apa ada duit? Maka jawabannya tadi, ambil perasaannya dengan cara, wahai saudaraku, tidak ada ibadah Allah yang membebani manusia. Bahkan para ulama mengatakan kata mukallaf itu pun berat. Jadi ketika dalam hukum fikih misalkan, ahkamut taklifiyah, hukum-hukum pembebanan kepada hamba, itu sebenarnya hukum-hukum pembebanan ini agak dijauhi oleh para ulama. Kenapa? Karena sebenarnya syariat Islam tidak ada beban. Karena semuanya mudah. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini apa? Mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Wallahu a'lam. 285. Al-Baqarah 285. 285 apa 286? Amanar Rasul 285. La yukallifullah 286. Ya, itu ya, Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan yang seperti ini membuat kita tenang. Contoh nih, misalkan, riba. Ninggalkan riba. Ninggalkan pekerjaan haram. Itu udah tinggalin. Ustaz, besok makan apa? Nasi kuning. Ya. Enggak, jangan takut. Karena tidak ada beban. Tinggalin yang haram, enggak ada yang beban. Karena syariat Allah tidak membebani. Ini para ikhwan, dan ini kan memotivasi seseorang untuk senantiasa lebih menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini, dan saya kira bisa menghabiskan dalam bulan ini, ternyata enggak bisa. masalah haid panjang ya. Tersisa masih 3 hadis. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk bisa menuntut ilmu agama. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafiq barak. Pertanyaan mengenai wanita haid tadi, Ustaz. Biasa yang pernah Anda dengar itu dulu sebelum menuntut ilmu tuh, kalau misalkan tidak bisa tawaf itu bayar dam itu, Ustaz. Itu apa benar seperti itu? Penggantinya gitu. Kalau tidak bisa tawaf bayar dam. Karena misalkan haid tadi atau sakit atau apa gitu bayar dam. Itu benar ya. Apa tidak? Tawaf haji atau tawaf umroh itu rukun haji, tidak bisa ditambal dengan dam atau dengan fidyah, nggak bisa, karena dia rukun haji harus dikerjakan, harus apa? Dikerjakan. Nah ini ada perkara menarik, Pak, berkenaan dengan pertanyaan beliau. Lihat, ada Mekah. Ada di Arab Saudi namanya kota Dammam. Yang dulu saya di sana. Di kota Dammam, di Arab Saudi itu ada namanya kota juga Jubail. Ada namanya kota Qatif. Ini pusatnya kota orang Syiah, Qatif. Nah, ini banyak pekerja-pekerja dari luar Arab Saudi, karena di sini adalah kota-kota industri, pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik macam-macam. Nah, mereka otomatis ada yang dari Indonesia. Saya sering menunjukkan sebuah keutamaan kerja di sini. Kata saya kepada mereka, kalian ini enak kerja di sini. Tidak ada di dunia orang weekend Sabtu, Ahad, ataupun hari libur. Hari libur biasanya Jumat, Kamis di sana. Kamis, Jumat. Tidak ada orang weekend di dunia umroh kecuali ini. Paham maksud saya? Ya. Jadi orang weekend biasanya kan kita ke Tangkisung, kemana. Ya, weekendnya itu. Ini enggak. Weekend dia umroh. Rabu berangkat, Jumat bulik. Ya, Rabu sore sudah selesai kerjaan, berangkat dia ke Mekah, Jumat balik. Nah, yang ingin saya berikan dari mukaddimah ini, kadang-kadang dia ada yang bawa keluarga di sini. Nah, istrinya ketika umroh dia sudah ihram. Ya, afwan, ihram. Ternyata pas ihram haid di sini. Ya. Haid. Maka kemudian otomatis tidak bisa tawaf, tidak bisa apa? Sa'i. Dan tidak tahallul tentunya. Akhirnya yang tawaf cuma suaminya, yang umrah suaminya, tawaf suaminya, sa'i suaminya, tahallul suaminya. Istrinya tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya cuma jalan-jalannya ke Mekah, ke Madinah. Nah, bagi yang tinggal di daerah sini, bukan seperti yang tinggal di Indonesia. Tadi kita katakan wanita haid ini harusnya apain? Nunggu sampai kapan? Sampai suci. Baru setelah itu dia boleh apa? Tawaf. Nah, yang menarik adalah terjadi ketika dia haid, gak bisa melanjutkan, suaminya pun terikat kerja tadi, maka mereka harus pulang. Tetapi sang istri pulang ini dalam keadaan belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Otomatis masih dalam keadaan apa? Ihram. Berarti tidak boleh digauli. pulang ke rumah sudah tidak boleh digauli. Hah? Wah, misalkan haidnya habis. Di sini haidnya sudah boleh habis. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena belum apa? Tawaf dan sa'i. Belum lepas lagi ihramnya. Nah, maka bagaimana? Dan ini uniknya ibadah haji dan umrah. Karena Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata illa. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Artinya orang kalau sudah mulai ihram tidak boleh. Aku haid, batal aja gini sudah hajinya, umrahnya. Gak bisa, harus selesaikan sampai selesai. Mau kasihan mana suaminya pokoknya nih. Puasa. Ya, bukan puasa perut saja. Tapi dia menahan. Kalau begitu dia harus cepat-cepat balikin lagi istrinya kemana? Ke Mekah. Ngapain? Sampai Mekah langsung tawaf, langsung sa'i, enggak usah ngambil ihram. Habis itu bulik lagi. Nah, itu salah satu keunikan tenaga kerja di Indonesia, di Arab Saudi. Itu kejadian-kejadian yang banyak terjadi ketika menunaikan ibadah haji dan umrah bagi penduduk-penduduk sekitar Mekah dan Madinah. Kalau Indonesia tadi kan karena mungkin menunggu sampai suci ketinggalan pesawat, orang sudah bulikan ke Banjar, aku sudah makan soto, Sidin. Hah. Ya. Sidin masih tidak mungkin dia nunggu di Mekah. Maka otomatis harus pulang, otomatis dia harus tawaf. Karena kalau tidak tawaf, tidak boleh bayar. Enggak boleh bayar fidyah karena ini rukun. Harus dikerjakan. Makanya tadi kaedahnya apa? Kalau berat maka gugur rukunnya. Dia bisa menggunakan pembalut untuk tawaf, sa'i dan tahallul baru bisa pulang ke Indonesia. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika kita meminum pil penunda datang haid dengan tujuan agar ketika di tanah suci tidak datang haid? Ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya boleh dengan dua syarat. Yang pertama, secara medis ditentukan tidak berbahaya kepada tubuh, terutama anggota alat vital. Yang kedua, diizinkan oleh suami, diperbolehkan. Terutama kadang-kadang wanita-wanita yang kita-kita yang dari Indonesia sulit mendapatkan giliran haji. Sulit mendapatkan giliran haji. Sekarang haji antri berapa tahun? Hah? 11 tahun, 15 tahun. Ya. Sulit. Maka pada saat itu tidak mengapa untuk memakai kalau sudah dapat kuota, dapat nomor, kemudian dia diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia tidak mengapa untuk menunaikan ibadah haji dengan menelan pil ataupun menggunakan alat-alat agar bisa tertahan haidnya. Wallahu a'lam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau tidak hilaf tadi Ustaz menguatkan pendapat bahwa apabila seseorang haid, jadi mereka menunggu sampai suci dan tidak melaksanakan kegiatan seperti sa'i dan tahallul. Tapi kalau kita melihat zahir hadis yang Aisyah tadi Ustaz, itu Nabi menyuruh laksanakan kecuali tawaf. Bagaimana untuk menjamak itu Ustaz? Terima kasih. Iya. Biar hanya datang kah? Sudah lawas cuman biasa. Tadi kita sebutkan ada khilaf, dua khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang kita ambil adalah tidak membolehkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terdengar dan juga para sahabatnya tidak ada riwayat beliau mengerjakan sa'i dulu sebelum tawaf. Ya, sa'i dulu sebelum tawaf. Maka lebih baik dia tunggu dulu sampai suci, baru dia tawaf, baru setelah itu sa'i. Bisa dipahami ya? Itu pendapat yang kita ambil. Ada yang membolehkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah tatufi bilal. Yang dilarang cuma tawaf. Sa'inya enggak dilarang, tahallulnya enggak dilarang. Maka tidak mengapa kalau ada orang yang mengambil pendapat ini. Tidak mengapa dalam artian dia pun punya dalil keumuman hadis tadi. Bahwa yang dilarang cuma tawaf. Tapi secara tarikh, sejarah, enggak pernah Rasulullah SAW sa'i dulu sebelum tawaf. Dan sahabat-sahabat Nabi yang haid banyak. Ya, wanita-wanita yang haid banyak. Tapi kok belum pernah terdengar ada yang haid dan dia tertahan untuk melakukan tawaf tapi dia sa'i duluan. Meskipun sa'i tidak disyaratkan apa? Suci, tidak disyaratkan. Betul itu. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Kalau dilihat tadi kan adanya perubahan niat. Ibunda kita bersama Rasulullah pada saat, wallahu a'lam, apakah Rasulullah pada saat haji itu juga melaksanakan haji qiran? Kalau tidak hilang kan Rasulullah haji qiran. Dan dia beliau bersabda sebaik-baik haji adalah haji tamattu. Nah, kalau demikian, kalau kita lihat daripada kasus yang terjadi ini, seolah-olah ibunda kita itu melaksanakan haji tamattu baru mengganti haji qiran. Apakah dalam suatu pengambilan mikat kita boleh berbeda niat? Terima kasih. Pertanyaannya itu, iya. Apakah boleh berbeda niat? Iya. Ya, sebenarnya gini, sebelum saya jawab pertanyaan Kak Saifullah, kita tadi keliru bahwa Aisyah dikatakan oleh Rasulullah ij'alha umrah. Artinya, wahai Aisyah, jadikan haji tamattu'mu ini sebagai haji qiran. Dia bukan ifrad. Jadi pekerjaan haji qiran dengan ifrad itu hampir sama, cuma beda apa? Niat. Itu satu koreksian kita. Nah, pertanyaannya tadi, bolehkah dalam satu miqat kita berubah niat? Maka jawabannya berbeda niat. Apa? Ya, oh tidak mengapa. Boleh saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam hajinya qiran, tetapi beliau memerintahkan kepada para sahabatnya tamattu. Boleh. Tiga jenis ibadah haji, tamattu, ifrad, qiran, itu adalah salah satu kemudahan dari Allah untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin orang bisanya ifrad, mungkin orang bisanya qiran, mungkin orang mampunya tamattu. Tidak mengapa. Meskipun amir hajinya pada waktu itu atau pemimpin hajinya pada waktu itu adalah Rasulullah dan beliau hajinya qiran. Beliau pun qiran itu kenapa? Karena membawa onta. Berapa onta? 100 onta. Ya, kalau tidak karena membawa onta, maka niscaya membawa hewan hadyu, niscaya beliau akan haji tamattu. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada tanyaan bu? Ini penyakitnya ibu-ibu, kok nggak banyak nanya sih ibu-ibu? Silahkan, silahkan. Ada bapak sini nih kan? Ya, ini ada hadir kawan saya seperjuangan dulu, Ustadz Adif. Waktu di Madinah beliau juga pernah kuliah di Madinah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan tentang niat salat tadi Ustaz. Ketika kita hendak salat, niat salat zuhur misalnya. Ketika berbarengan dengan takbir, hati kita keliru salat asar. Ini yang dianggap yang mana Ustaz? Waktunya waktu apa? Waktu zuhur. Waktu zuhur. Kita kan niat salat zuhur ini sudah berdiri misalnya. Nah, ketika kita bertakbir, kan niat itu berbarengan dengan takbir, takbiratul ihram. Ketika berbarengan dengan takbiratul ihram kita keliru niat asar gitu. Antum terlalu was-was itu. Sering itu, Ustaz. Nah, enggak. Yang dianggap terlalu was-was itu. Apa? Enggak ada. Yang pertama, tidak ada niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Mana dalilnya? Enggak ada dalil yang menunjukkan ke sana. Ya, terlalu berlebihan. Niat adalah al-azmu wal qasdu. Niat adalah niat, tekad dan maksud. Ketika seorang sudah berdiri menghadap kiblat, dia sudah bertekad dan bermaksud untuk mengerjakan suatu ibadah. Jangan mempersulit beragama. Memang sebagian mazhab mengatakan harus Allahu Akbar itu pas sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat itu pas bar, itu terlalu sulit. Ya, jangan terlalu was-was dalam ibadah. Antum berdiri menghadap kiblat, ngapain? Untuk apa? Antum nanya-nanya antum, untuk apa? Sholat. Otomatis sudah niat, ya kan? Jangan terlalu dipersulit. Ustadz, kalau kita dulu sebelum mengenal sunnah, kita kan pakai nawaitu, usolli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati idza adaa'ani lillahi ta'ala. Apakah itu diucapkan atau tidak diucapkan ketika kita sudah mengenal sunnah? Kalau tidak diucapkan, apakah boleh di dalam hati? Enggak usah sesulit itu. Paham maksud saya? Ya, tidak ada sesulit itu. Sudah, tancapkan di dalam hati, tekadkan, tujukan, itulah niat. Coba lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah tsumma fakabbir. Artinya, jika engkau berdiri menghadap salat, maksudnya ingin salat menghadap kiblat, maka bertakbirlah. Enggak ada pembicaraan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka letakkanlah nawaitu kemudian pasbar. Terlalu berlebihan. Ya. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, Ustaz, tentang haji tadi, Ustaz. Misalnya kita kerja di luar untuk mencari apa, modal usaha misalnya. Di luar mana nih? Di luar kota gitu. Luar kota, ya. Ketika modal usaha sudah cukup, kita pulang, nah, uang itu cukup untuk haji, apa ini kena kewajiban berhaji? Jawabannya ada dalam surat Al-Maidah, kalau tidak salah surat Al-Maidah. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, surat Al-Maidah 72. Dan manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Jika merasa mampu, maka wajib. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah haji itu alal faur atau alat tarahi? Apakah haji itu dikerjakan wajib bagi siapa yang mampu? Kapan dia mampu? Langsung. Atau kapan dia mampu, dia boleh nunda-nunda? Wallahu alam, berdasarkan ayat tadi, pendapat yang lebih kuat yang kita ambil, bahwa haji wajib alal faur bagi siapa yang mampu. Haji wajib bagi siapa yang mampu langsung. Kalau dia mampu, setor pertama, berapa setor pertama? Hah? Selawi kah? 25. Maka ketika sudah mampu 25 dan kira-kira kita bisa memperhitungkan, kita bisa menambahnya, wajib pada saat itu. Ustaz, banyak kebutuhan katanya. Enggak akan selesai kebutuhan nanti. Tidak akan selesai. Dan di situ harus yakin. Pak, begini. Saya melihat dari pertanyaan seperti ini, bukan kepada antum saja ya, mohon maaf. Tapi dari pertanyaan seperti ini, itu kenapa kaum muslim sulit untuk beribadah yang berkaitan dengan harta? Hah? Paham maksud saya? Kenapa sulit berkaitan dengan harta? Apa? Ibadah-ibadah berkaitan dengan harta. Haji, umroh, apa, sedekah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, apa lagi? Hah? Kurban, akikah, zakat. So, ini semua ibadah berat. Salah satu penyebabnya, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنَ. Kamu menyukai harta dengan begitu cintanya. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya manusia cinta terhadap khair. Khair di sini artinya mal. Sangat cinta. Ini penyebabnya. Orang mampu haji masih mikir. Nyetor enggak Ustaz? Nyetor. Besok makan apa? Nasi kuning besok. Subhanallah. Ya. Terlalu banyak pemikiran. Dan sama dan faedahnya ketika para ulama membicarakan apa hukumnya haji bagi siapa yang mampu? Apakah boleh dia tunda ataukah dia langsung mengerjakannya? Maka sebagian ulama mengatakan wajib langsung. Berarti yang menunda mendapatkan apa? Dosa. Nah ini. Ya. Mudah-mudahan harta kita semua berkah, kita bisa menaikkan ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi haji cuma satu kali seumur hidup yang wajibnya. Ya, Ustaz. 20 tahun saya kerja di Banjar. Dapat duit pas gasan haji. Tapi gimana? Apakah nyetor atau enggak? Enggak ada pembicaraan seperti itu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Innal hajja wal umrata tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al faqra kama yanfil kiru khabathal hadid." Artinya, kerjakan haji ikuti dengan umrah. Haji, umrah, umrah, haji. Sesungguhnya kedua-duanya menghilangkan kefakiran. Nah, ini percaya enggak kita dengan hadis ini? Sesungguhnya dia menghilangkan kefakiran sebagaimana pandai besi api menghilangkan karat yang ada pada besi. Ya, cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.